إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin hadis yang ke-16 dari bab At-Taubah. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di siang hari, dan ia bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di malam hari, demikian seterusnya sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu barat. Hadis demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, menjelaskan kepada kita tentang si'atu rahmatillah, luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga di setiap waktu Allah membuka peluang, membuka kesempatan kepada hambanya untuk bertobat di malam hari, untuk tobat yang melakukan dosa di siang hari, dan dibuka kembali demikian kesempatan itu di siang hari untuk bertobat orang-orang yang berdosa di malam hari. Demikian luas kasih sayang Allah kepada hambanya, demikian besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa syarat diterimanya taubat dari si hamba adalah halatut tamakkun, ketika masih bisa, ketika hamba masih punya kemampuan untuk bertaubat. Sebab Rasulullah SAW sebutkan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Dikala itu manusia sudah tidak memiliki kekuasaan, tiada lagi memiliki kemampuan untuk bertobat. Pintu telah ditutup oleh Allah. Kalau ini secara umum, semua orang akan mengalaminya, yakni hari kiamat, datangnya hari kiamat. Secara khusus tiap-tiap individu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir. Dari hadis Ibn Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah sebutkan Allah masih menerima taubat si hamba sebelum nyawa dia di kerongkongannya. Yugharir artinya ketika sakaratul maut, ketika si hamba mengalami nazak, itu gharghar, nyawa telah sampai di kerongkongan. Sallallahu alaihi wasallam. Tiap individu ketika nyawanya sudah di sini, pintu tobat telah tertutup, tiada lagi kesempatan baginya untuk bertobat. Fir'aun ketika menyaksikan sendiri adab Allah dan kekuasaan Allah, bahwa Allah tiada menyia-nyiakan nabi dan kaum mukminin. Ketika dia ditelan oleh lautan, barulah dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Sekarang saya mau beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Tetapi dikala itu kesempatan sudah tertutup, dia telah menyaksikan kematian di depan matanya. Nah ini yugharrir tiap individu satu persatu ketika nyawa telah hendak lepas dari jasadnya, sudah tiada lagi kesempatan bagi hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum dalam hadis Abu Musa ketika kiamat, ketika matahari terbit dari arah barat. Sebelum itu masih terbuka lebar kesempatan taubat bagi siapapun juga untuk mengakui dan bertobat kepada Allah dari segala dosanya. Dalam hadis ini pula terdapat ilmu dan pelajaran bagi setiap muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita menyebutkan di dalam hadis ini bahwa dirinya memiliki sifat yaitu al-yad, tangan. Yabsutu yadahu bil-lail, yabsutu yadahu bin-nahar. Allah bentangkan tangannya di malam hari, Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya. Berarti kewajiban kita untuk meyakini dan mengimani bahwa Allah memiliki tangan. Tentunya hal itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam Quranul Karim beberapa ayat menjelaskan hal itu pula. Seperti di dalam surat Al-A'raf, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Yahudi berkata, orang-orang Yahud, tangan Allah terbelenggu, terikat. Dan Allah bantah mereka, ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan dilaknat mereka karena ucapan mereka itu. Walu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatan, justru kata Allah kedua tangan Allah terbuka untuk memberikan rizki, memberikan infak rizki kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ayat ini menyebutkan bahwa Yahudi dilaknat oleh Allah karena pernyataan mereka tangan Allah terbelenggu. Mereka dilaknat bukan karena menyebutkan Allah punya tangan, tetapi pensifatan mereka bahwa tangan Allah terbelenggu, terikat. Karena itu mereka dilaknat. Oleh sebab itu Allah jelaskan dalam konteks ayat tersebut, justru kedua tangan Allah itu terbuka memberikan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Maka disebutkan oleh para ulama yang mengingkari sifat Allah bahwa Allah memiliki tangan atau menafikan hal itu atau mentakwilnya, menyimpangkan makna itu kepada makna lain, ya tangan maksudnya bukan tangan tetapi kekuasaan. Tangan di sini maksudnya kekuatan Allah, bukan tangan. Ini menyimpangkan, disimpangkan kepada makna lain. Yang melakukan hal itu dalam masalah ini, Yahudi lebih mengerti daripadanya tentang Allah. Yahud tahu, Yahud meyakini bahwa Allah punya tangan, tetapi mereka dilaknat karena mereka mensifati tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Keyakinan mereka Allah memiliki tangan tidak dibantah oleh Allah karena itu memang benar, tetapi mereka dibantah dan dilaknat karena mereka ucapkan tangan Allah itu terbelenggu. Di dalam hadis ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari, di siang hari untuk menerima taubat hambanya. Sebagian orang menafsirkan atau mentakwilkan bahwa pembentangan tangan ini kinayah. Ini kata kiasan yang maksudnya adalah kehendak Allah untuk menerima taubat dari si hamba. Dan ini takwilan yang batil, takwilan yang salah, karena dengan itu makna hadis tidak bisa dipahami. Kalau tangan ini kemudian diartikan kehendak Allah untuk menerima taubat, berarti atau keridhaan, sebagian mereka menyebutkan ridho, Allah meridhoi taubatnya si hamba di malam hari dan di siang hari, akan membawa makna yang salah, karena berarti dengan itu Allah meridhoi atau menerima taubat sebelum si hamba itu bertobat kepadanya. Di malam hari Allah menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Bagaimana mau diterima taubatnya si hamba belum bertobat? Kalau itu diartikan keridhaan atau kehendak untuk menerima taubat. Demikian pula di siang harinya diridhoi oleh Allah dan diterima taubatnya, apanya yang diterima si hamba belum bertobat? Ini karena mengeluarkan, melarikan hadis atau lafaz yang ada dalam hadis di luar konteks yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban setiap mukmin untuk meyakini bahwa Tuhannya Allah yang Maha Suci memiliki sifat-sifat kemuliaan yang ia beritakan di dalam Quran, demikian pula yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, dalam hadis beliau, tanpa harus dia takyif, dia tanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, apakah berarti tangan Allah ada sikunya, ada jari jemarinya, ada telapak tangannya. Pertanyaan semacam ini pertanyaan yang tidak dibenarkan, karena Allah dan Rasulnya tidak memberitakan hal itu kepada kita. Sementara permasalahannya permasalahan gaib, selama itu tidak diberitakan kepada kita, kita terima sebatas yang diberitakan Allah dan Rasul. Jangan melampaui apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Permisalan orang-orang yang menafikan dan menolak sifat Allah atau memalingkan kepada makna lain, itu persis seperti orang yang sok pintar ketika si A gak pernah berjumpa dengan si B, taruhlah namanya Zaid. Kemudian ketika si Z itu disembunyikan dalam suatu kamar, dia sekalipun gak pernah berjumpa dengan Z. Dia ingin tahu Z itu kayak apa. Diberitakan kepadanya Z itu orangnya gemuk, kulitnya putih, matanya sipit misalnya, rambutnya keriting, dan sifat-sifat yang lain. Kalau kamu orang pintar, ya kamu terima berita itu. Kamu yang gak pernah melihat si Z, ya sudah, berarti Z itu seperti yang diberitakan, gemuk, putih, matanya sipit, rambutnya keriting. Apa masuk akal? Kemudian kamu artikan sendiri, Z itu gemuk, oh maksudnya kurus. Maksudnya gemuk itu kurus. Si Z putih, putih, maksudnya hitam itu. Maksudnya putih itu hitam. Si Z rambutnya keriting, oh maksudnya lurus. Dari mana kamu tahu? Kamu Z aja gak pernah melihat. Yang anehnya, ketika kamu dikasih info bahwa Z itu gemuk, kamu artikan itu kurus. Si Z itu putih, kamu artikan itu berarti hitam. Dari mana kamu ketahui? Orang kamu gak pernah melihat seumur hidup kamu yang namanya Z. Itu sesama makhluk yang serba lemah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang di dunia ini gak pernah ada orang melihatnya. Anehnya, ketika Allah beritakan tentang dirinya, Rasul SAW menerangkan tentang Allah, sifat-sifat dan namanya, orang mentakwil-takwil. Wajah itu maksudnya adatnya, tangan, oh itu maksudnya kekuasaan, kekuatan. Dari mana dia tahu? Allah gak pernah dia lihat. Kan aneh gitu. Ini menunjukkan kebodohan orang ketika menerima berita dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, cara yang paling benar dalam mensikapi ayat-ayat dan hadis semacam ini adalah menerima. Menerima dan meyakini seperti apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu sampaikan kepada kita, tanpa harus ditolak atau diartikan lain. Di dalam hadis ini, orang biasa pula kemudian menafsirkan bahwa itu terjadi karena yang kita pahami, kata mereka, yang namanya tangan ya seperti tangan manusia. Sementara Allah itu katanya dalam kaidah mukhalafatun lil hawadith, gak boleh sama dengan ciptaannya. Sementara tangan itu sifat ciptaannya, makhluk manusia. Ini juga kebodohan, di mana sifat itu akan menjadi beda ketika dinisbatkan kepada zat yang berbeda. Sifat itu akan menjadi beda maknanya ketika dinisbatkan kepada zat yang berbeda pula. Misal, kamu ketika mendengar bahwa gajah punya telinga, dan kamu tahu pula kambing punya telinga, apa berarti karena sama lafadznya telinga, berarti dengan itu telinga gajah harus sama dengan telinga kambing? Atau telinga manusia berarti telinganya gajah seperti telinga manusia karena lafadznya sama, telinga. Gajah punya kaki, manusia juga punya kaki, semut pun punya kaki. Berarti karena kamu tahu semut punya kaki, kaki gajah harus sama seperti kakinya semut. Dengan itu berarti gak boleh, gajah gak boleh punya kaki, karena yang namanya kaki seperti kaki semut atau kaki manusia. Kan gak seperti itu. Akan menjadi beda maknanya ketika dinisbatkan kepada zat yang berbeda. Manusia punya telinga, betul. Kambing punya telinga, gajah punya telinga, tetapi maknanya berbeda-beda karena zatnya pun berbeda. Telinga gajah besar, telinga kambing ya segitu, telinga manusia kecil sesuai dengan tubuhnya. Kaki gajah besar karena zatnya besar, kambing pun kakinya ya segitu, semut pun kecil sesuai dengan tubuhnya, manusia juga demikian. Berbeda maknanya masing-masing ketika dinisbatkan kepada zat yang berbeda. Apalagi antara Allah Jalla wa'ala dengan makhluk, makhluk yang serba kurang, serba lemah, tidaklah mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisalan mereka, jadi ada dua kelompok ekstrim dalam mensikapi sifat-sifat Allah. Ada ekstrim kanan, ini kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, atau anak buahnya Mu'tazila menafikan, menolak. Tidak bisa, Allah tidak punya sifat, tidak boleh diberi sifat atau kita meyakini sifat bagi Allah. Mendapati ini muncul ekstrem kiri, karena itu dianggap terlalu ekstrem, keluar ekstrem kiri. Mereka bilang, wah itu salah, ngawur, tidak bisa. Bagaimana Allah tidak memiliki sifat? Allah memiliki sifat, yang sifat-sifat itu sama dengan sifat makhluknya. Yang ini menafikan dan menolak total, yang ini menerima dan menyamakan semua sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Ya, wajah seperti wajah manusia, tangan seperti tangan manusia, ini golongan mujassima, musyabbihat. Kalau saya kata ulama, mujassima itu ta'budu sonaman. Pada hakikatnya mereka menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Ketika mereka yakini Tuhannya memiliki wajah seperti manusia, tangan seperti manusia, semua yang Allah beritakan itu disamakan dengan manusia. Allah berkehendak seperti kehendak manusia, Allah cinta seperti cinta manusia, Allah memiliki rahmat seperti rahmat manusia, semuanya. Maka mereka sembah itu tidak lain adalah berhala, bukan Allah, karena manusia ternyata sifatnya. Sementara yang itu ekstrem kanan, kenyataannya mereka bukan menyembah Allah, tetapi menyembah yang tidak ada, karena semua sifatnya ditolak. Berarti sesuatu yang gak punya sifat itu gak ada, gak ada wujudnya, gak mungkin. Coba kalau kamu diberitahu, saya punya pohon mangga di belakang rumah, di halaman belakang rumah saya punya pohon mangga. Nih sifat pohon mangga saya, dengarkan. Pohon mangga saya gak ada akarnya, gak punya akar, gak punya batang, gak punya ranting, gak punya daun, gak punya bunga, gak ada buahnya. Tapi saya bilang saya punya pohon mangga di belakang rumah. Tidak ada akarnya, tidak ada batangnya, tidak ada rantingnya, tidak ada daunnya, gak ada bunganya, gak ada buahnya. Apa yang saya punya? Gak ada, berarti suatu yang abstrak, gak ada kenyataannya. Nah, ketika mereka menolak sifat-sifat Allah, berarti yang mereka sembah itu suatu yang gak ada, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat kemuliaan, bagaimana dinafikan, bagaimana ditolak oleh manusia. Itu kebodohan manusia, gak mau meyakini dan menerima apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya. Padahal Allah bangga dan cinta si hamba untuk mengenal dirinya dengan sifat-sifat yang ia beritakan, yang Rasulullah beritakan di dalam Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Di antara kedua kelompok ekstrem kanan dan kiri ini muncul kelompok ketiga yang sok moderat, tidak mau non, nggak mau ngeblok ke ekstrem kanan, tidak mau pula ngeblok ke ekstrem kiri. Untuk menolak semua sifat Allah, wah itu salah, itu ekstrim, terlalu. Untuk kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya juga gak mungkin, mustahil. Lalu bagaimana? Ya mesti diartikan lain. Kalau Allah bilang punya tangan, jangan ditolak seperti ekstrim kanan, salah. Jangan pula disamakan dengan tangan makhluknya, salah, itu ekstrim kiri. Lalu bagaimana kalian? Ya kita artikan tangan itu artinya kekuatan, kekuasaan. Ini golongan moderat, yang sok moderat. Masing-masing membantah kesalahan dengan kesalahan yang lain. Bukannya menyelesaikan permasalahan itu dengan ilmu, kembalikan kepada Quran dan Sunnah, tetapi dengan akal pikirannya, sehingga gak keluar dari kesalahan, tetap saja dalam lingkaran syaitan. Permisalan mereka persis kata para ulama seperti tiga orang yang sedang sholat jamaah, satu imamnya, dua makmum di belakangnya. Salah seorang dari makmum itu maaf keluar anginnya kentut, tetapi dia tetap saja sholat padahal kan batal. Temannya yang di sampingnya mendengar tadi keluar suara, tuh kok aneh ini, kok nggak membatalkan sholatnya, salah ini. Akhirnya ditegur, hei kamu tadi kentut, batal sholat kamu, kamu harus ulangi wudhu. Gak sah sholat kamu karena kamu keluar angin tadi. Cepat wudhu sana, ulangi, segera kembali. Dan dia tetap sholat. Gak merasa bahwa bicara itu sendiri bagi dia membatalkan sholat. Imamnya di depan mendengar yang itu menasihati temannya, yang satu kentut gak membatalkan sholat, kata imamnya di depan. Mereka berdua gak merasa kalau sholatnya sudah batal. Rasa mereka berdua. Ya semuanya ketiga-tiganya batal sholatnya. Yang ini keluar angin, yang itu bicara, yang imamnya juga ngomong, nggak sah sholatnya semua. Membantah, menyelesaikan masalah bukan dengan ilmu, bukan dikembalikan kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Abu Musa ini seperti tadi yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini menunjukkan tentang maha pemurahnya Allah dan betapa luas rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga tiada kebosanan bagi Allah untuk menerima tobat si hamba seberapapun dosa itu dilakukan oleh hambanya. Di dalam akar Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis qudsi, ya abdi innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai hambaku, kata Allah, kalau engkau datang kepadaku membawa satu gumpal bumi dosa, akan aku datangkan kepadamu segumpal bumi itu pula ampunan. Itu luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba. Dan di dalam hadis qudsi pula Allah sebutkan, sababat rahmati ghadabi, bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Dalam artian sifat kasih sayang Allah, sifat ampunannya itu lebih besar, lebih dikedepankan daripada kemurkaan Allah. Ketika si hamba dosa, ketika si hamba maksiat, Allah tentu murka kepadanya, Allah marah kepadanya, dan ancamannya adalah azab dan siksa. Tetapi dengan dia mau taubat, dengan sebenar-benarnya taubat, pasti Allah akan ampuni dosa dia. Sifat kasih sayang Allah itu lebih besar dari sifat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadru asy-syamsu min maghribiha tara Allahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbit matahari dari barat, pasti Allah terima tobatnya. Demikian hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini serupa maknanya dengan ayat di dalam surat Al-An'am ayat ke-158, yaitu firman Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di hari datang tanda-tanda kebesaran Allah, di hari itu tidak akan bermanfaat iman seseorang. Di kiamat, yang dia sebelum-belumnya tak pernah beriman atau imannya tidak pernah dia hiasi dengan amalan-amalan saleh, tidak pernah berbuat taat, tidak pernah berbuat amalan saleh, yang ada hanyalah maksiat dan dosa. Ketika telah datang ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah yang kiamat, halas, yang tidak beriman, yang tidak pernah beramal saleh, tidak punya kesempatan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sebutkan demikian. Sebelum matahari terbit dari arah barat, siapapun yang bertobat kepada Allah, masih Allah terima tobatnya. Semakna dengan hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Mirip dengan hadis Abu Hurairah ini juga hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbat al-'abdi ma lam yughadir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW sebutkan, sungguhnya Allah menerima tobat si hamba selama si hamba belum yugharghir, belum sampai nyawanya di hulqum, di kerongkongannya, yaitu ketika nazak atau sakaratul maut. Hadis ini disebutkan memperjelas ayat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-17, yaitu firman Allah, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qabl fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman halim 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang Allah terima adalah bagi orang-orang yang menjalankan dosa karena kejahilan, karena kejahilan. Dan setiap yang orang melakukan dosa pasti dia jahil, walaupun dia tahu kalau itu haram, tetapi ketika dia terjerumus di dalam dosa itu, dia dalam keadaan jahil. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dekat, artinya cepat. Begitu dia lakukan dosa, dia percepat taubat kepada Allah. Enggak jauh jaraknya dari dosa yang dia lakukan, taubat dia. Mereka itulah yang Allah terima taubatnya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dalam ayat berikutnya Allah sebutkan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Dan taubat itu bukan bagi orang yang melakukan dosa kemudian dia tidak bertobat, dia ulur, dia tunda sampai ketika kematian telah datang menjemput dia, baru dia sebut, sekarang aku mau tobat. Enggak ada tobat bagi kamu ketika itu. Walalladzina yamutun, tidak pula bagi orang yang mati dalam keadaan masih kufur kepada Allah, dalam keadaan kafir. Qul a'udzu billah. Mereka itu orang-orang yang Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Nah, sebab itu tadi di dalam surat Yunus ayat ke-90 dan 92, bahwa Allah tidak menerima taubat dari Fir'aun ketika dia telah menyaksikan kematian di depan matanya. Firman Allah, wajawazna bibani Israel al-bahra, kami selamatkan Bani Israel melalui laut bersama Musa alaihissalam. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, tetap dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena kedzaliman dan dosanya mereka. Hatta idza anraqahu al-ghaq, Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia ditelan oleh lautan, tenggelam, barulah Fir'aun berkata, sekarang aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Masih ada kesombongan dia, masih ada untuk menyebut aku beriman kepada Allah, masih tidak mau dia sebut kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Masih ada ketongkarannya. Bayangkan kematian sudah di depan matanya, masih dia sebut sekarang saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kan semestinya sudah melihat kenyataan seperti itu, la ilaha illallah, atau saya beriman kepada Allah, untuk menyebut Allah saja dia gak mau, Tuhannya Bani Israel, kata dia. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Tuhannya Bani Israel, yang disembah oleh Bani Israel. Allah sebutkan al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu hendak beriman, padahal sebelumnya maksiat kamu sedemikian rupa mengabdi kamu Tuhan, dan kamu termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Maka hari ini kami selamatkan tubuhmu untuk menjadi pelajaran bagi orang yang setelahmu, orang yang di daratan, sebagai tanda balasan Allah bagi orang yang kufur kepadanya. Dan kebanyakan dari manusia melalaikan ayat-ayat Allah. Ayat ini sering dipahami bahwa kemudian tubuh Fir'aun dimumikan dan diabadikan sampai detik ini. Tidak ada satu ulama tafsir pun yang menerangkan demikian. Bukan demikian makna ayat. Makna ayat, Allah selamatkan tubuh Fir'aun di kala itu, di masa itu, tak tahun berapa, di masa Musa alaihissalam, diselamatkan dari lautan, kemudian terlempar di pantai. Allah yang Maha Kuasa lakukan itu, sehingga orang di masa itu melihat ini akibat Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang menindas Bani Israel, yang melakukan dosa ini dan itu, pelajaran bagi mereka. Setelah itu hancur kelas. Enggak kemudian diabadikan terus sampai detik ini, sampai hari kiamat. Bukan begitu makna ayat. Enggak ada dalil yang menyebutkan bahwa tubuh Fir'aun itu, yang Fir'aun di zaman Musa alaihissalam, diabadikan, artinya dijaga oleh Allah sampai akhir masa kelak, tak ada. Adapun yang biasa di mufkan oleh orang di Mesir, ada jasad Fir'aun, wallahu'alam Fir'aun yang mana itu. Yang jelas kalau kita bicara ayat, tentu harus dipahami sebagaimana para ulama memahami, bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa makna ayat ini sebatas di masa itu. Setelah itu ya sudah seperti manusia biasanya, tubuh dia kemudian hancur, termakan rayap, dan seterusnya. Hadis, tiga hadis ini, hadis Abu Musa Al-Ash'ari, hadis Abu Hurairah, dan hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan kepada kita bahwa cukup bahaya, bahkan bahaya besar, ketika hamba melakukan taswif, menunda tobatnya, mengulur-ulur, nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah pulang haji misalnya, nanti saja kalau sudah umur atau sudah lalu masa muda barulah bertobat. Ketika itu kemampuan si hamba sudah enggak ada, maka tobatnya enggak akan diterima oleh Allah. Selain itu, siapa yang bisa memastikan umur dia sampai di waktu itu? Kalau di masa muda itu kemudian dia yughrir, seperti yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nyawanya sudah sampai di kerongkongannya dan dia belum tua, dan betapa banyak yang mengalami itu, mati di usia muda, nyawanya sudah di kerongkongannya, ketika itu sudah tertutup kesempatan, gak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat kepada Allah. Dan keutamaan taubat ini ketika indal kudrah, ketika mampu. Ketika orang gak mampu, gak ada keutamaannya. Itu dalam segala hal. Orang itu akan baik, terpuji ketika mampu dalam segala hal. Ketika dia gak mampu, dia gak terpuji. Misalnya, ketika kamu diganggu orang, disakiti, dipukul misalnya, dalam keadaan kamu lebih kuat dari orang itu, kamunya sehat, perkasa, dalam keadaan seperti itu dan kamunya sendiri atau bahkan kamu bawa teman, kamu mampu untuk membalas. Kalau ketika itu karena besarnya hati kamu, kamu maafkan orang itu, ya sudah, gak perlulah dibalas, saya maafkan. Itu kamu terpuji karena kamu dalam keadaan mampu untuk membalas, tapi kamu mengurungkan niat itu. Beda keadaannya dengan kamu dipukul dalam keadaan kamu lemas atau sedang sakit, atau kamu lihat mereka komplotan yang banyak, kemudian ketika dipukul, ya sudah saya maafkan. Ya, bagaimana tidak memaafkan orang kamu yang dalam kondisi lemah, kamu lihat mereka lebih kuat, gak ada keutamaannya maaf kamu kepada dia, orang kamu gak punya kemampuan untuk membalas. Nah, seperti itu. Ketika dia hendak melakukan taubat, menunda di masa dia sudah gak punya kemampuan, yang ada keutamaannya, justru yang ada keutamaannya itu ketika ada kemampuan, ada kekuasaan dari dia untuk melakukannya. Oleh sebab itu ketika seorang wanita meratapi suaminya yang menangis di kuburan, Rasulullah SAW lewat, diingatkan oleh Rasul untuk sabar, ridho terhadap takdir Allah. Dia sambil menangis dan tidak melihat siapa yang menyampaikan nasihat itu, dan iya kamu gak menerima musibah ini, bisa omong begitu, kesal. Dia gak tahu kalau itu Rasulullah. Setelah sekian waktu barulah dia sadar kalau diingatkan orang, tadi itu Rasul waktu itu yang mengingatkan kamu. Datang dia kepada Rasulullah minta maaf, kalau itu saya kalut, waktu itu saya sangat sedih ditinggal orang yang paling dicintainya. Apa jawab Rasul kepadanya? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali musibah turun. Nah, sekarang kamu sabar enggak ada artinya. Sudah sekian hari ketika entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu siapa, mati, meratap menangis yang luar biasa. Mungkin dia cabak-cabik bajunya, dia bentur-benturkan tubuhnya di dinding, jengkel seakan tidak menerima takdir Allah, gak ridho dengan takdir Allah itu. Sudah jenazahnya dibawa, dikubur sehari, dua hari, tiga hari, ya sudah saya sabar, saya terima keputusan Allah, gak ada artinya. Gak ada nilainya sabar kamu ketika itu. Ya sudah berlalu masanya. Justru sabar itu ketika pertama, ketika awal kamu dapati bahwa ini musibah dari Allah, ujian. Ketika itu kamu harus sabar karena di situ ada pengorbanan antara di satu sisi hawa nafsu manusia yang mendorong dia untuk menangis, untuk meratap, untuk keluar kata-kata yang enggak semestinya diucapkan. Apalagi yang melindungi, yang mencukupi hidup saya, seakan gak ada Allah. Ketika itu Kalau sudah berlalu kemudian dia mau menyatakan sabar, ya enggak ada artinya sabar ketika itu. Sabar itu ketika awal kamu dapat berita orang tua kamu meninggal, suami kamu mati, anak kamu meninggal. Nah, di situ kamu dituntut untuk sabar. Fadilahnya sabar ya ketika itu. Karena paling berat memang ya ketika itu, ya disitulah Allah perintahkan sabar. Kemudian kamu sudah falling down, sudah sekian hari turun sama apa nafsu dan emosi sudah turun. Ya, saya sabar. Ini kan ujian dari Allah. Saya ridho menerimanya. Ya, sudah kaset ya akhi. Enggak ada lagi fadilahnya sabar ketika itu. Walhasil demikianlah dalam hadis-hadis yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini, bahwa hendaknya seorang Muslim bertaubat kepada Allah dikala dia masih mampu, dikala masih punya kuasa, masih sehat, masih punya tenaga, masih punya kemampuan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada umatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa adfi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada dan ikut yang baik. Hadis ini memperjelas apa yang disebutkan tadi dalam hadis Abdullah bin Umar, adbi sayyi'ah al-hasana, mengikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Orang berbuat dosa mungkin boleh dikata wajar, berbuat salah, namanya juga manusia. Tetapi yang terpenting, begitu dia melakukan dosa, cepat-cepat dia hapuskan dosa itu dengan perbuatan baik. Dan para ulama salaf menganjurkan untuk mengekang hawa nafsu, jiwa, janjilah kepada Allah masing-masing orang kepada amalan yang paling berat bagi dia. Paling tidak ahli itu bisa menekan dirinya. Orang tentunya beda satu dengan yang lain. Ada yang berat bagi dia itu puasa. Yang lainnya ringan, dia mau infak, mau sedekah, mau apa, berapa pun akan dia buat. Tapi untuk puasa dia berat, puasa sunnah tentunya. Janji kepada Allah, kalau saya berbuat dosa, saya harus puasa untuk menghapuskan dosa itu. Amalan baik, sehingga itu akan mengekang dia sedikit banyak. Kalau dia tidak lakukan dosa, dia ingat sudah janji kepada Allah menghapusnya dengan puasa, dan puasa itu berat bagi dia. Mungkin orang lain puasa ringan, bagi dia puasa itu untuk puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, enggak ada masalah, ringan sekali. Tetapi untuk keluarkan ini berat, untuk infak itu berat. Orang beda-beda tentunya kejiwaannya. Dia sangat sayang terhadap hartanya. Dia berjanji kepada Allah, setiap terjatuh pada dosa saya harus sedekah, saya harus infak. Ketika dia hendak terjerumus di dalam dosa, dia akan mengingat kalau saya lakukan, saya harus keluarkan infak dan itu berat. Itu akan sedikit banyak mengekang dirinya dari dosa. Dan bab atau pintu-pintu amalan saleh yang lain pun demikian, tergantung mana yang sekiranya paling berat bagi dia, cukup beban bagi dia untuk dia lakukan. Dengan itu insya Allah terjaga dari amalan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.